السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات كوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، pemirsa dan pendengar roja yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyira al-mustami'un, para pendengar dan pemirsa roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita bersama pelajaran bahasa Arab untuk pemula, yang mana alhamdulillah kita sudah menyelesaikan jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha di Ramadan yang lalu. Dan di kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk mengingatkan kepada kita semua tentang betapa pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Bahkan kita butuh terhadap bahasa Arab. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang taat kepada Allah dan Rasulnya sangat-sangat membutuhkan bahasa Arab. Di antara hal yang menjadi penyebab kita butuh terhadap bahasa Arab, kita selaku seorang muslim yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, kita butuh terhadap bahasa Arab ini karena bahasa Arab adalah bahasa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua wahyunya. Di mana di antara keagungan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap bahasa Arab ini adalah bahasa Arab adalah bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa Al-Qur'an dan sebagai bahasa yang digunakan nabi dan rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Yusuf misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an itu Arabiyyah dengan berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, harapannya adalah agar kita memahaminya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi dan rasul yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala pilih dari bangsa Arab dengan berbahasa Arab. Begitu pula generasi para sahabat as-sahabah dan generasi as-salafus salih secara umum, baik as-sahabah, at-tabi'un dan tabi'ut tabi'in, ketiga generasi keislaman Islam ini semuanya paham terhadap bahasa Arab. Bahkan mereka fasih dalam berbahasa Arab. Dan tidaklah agama ini diturunkan dari generasi ke generasi. Tidaklah ilmu-ilmu syar'i diwariskan dari generasi ke generasi kecuali dengan jalan bahasa Arab. Maka dari sini kita mengatakan bahwa kita butuh terhadap bahasa Arab. Yang pertama, dari sisi kita butuh bahasa Arab ini dalam rangka memahami dua asas atau dua pokok, dua wahyu yang merupakan sumber daripada agama Islam. Kita butuh bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Kita butuh bahasa Arab untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan secara khusus bahasa Arab ini dibutuhkan para da'i, para talabul ilm, para ulama untuk memahami agama Islam ini. Bahkan miftah atau kunci daripada al-ilmu syar'i adalah bahasa Arab. Di mana dengan bahasa Arab ini terbentang di hadapan kita lautan ilmu yang dengan bahasa Arab ini kita dapat menyelam dan dapat mengarungi samudera ilmu ini dengan leluasa. Maka secara khusus kepada para penuntut ilmu, para da'i, para ustad, orang-orang yang terjun dalam dunia dakwah, hendaknya dia memperhatikan yang satu ini. Dan secara umum, ini juga dibutuhkan oleh seluruh kaum muslimin. Tentu akan berbeda antara kita yang membaca Al-Quran, kemudian kita langsung bisa memahaminya ketika membacanya, memahami terjemahannya minimal, tanpa harus melihat terjemahan yang ada. Tentu beda dengan orang yang menggantungkan dirinya dengan melihat terjemahan. Betapa nikmatnya manakala Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita untuk bisa membaca Al-Qur'an kemudian kita langsung bisa memahaminya walaupun sebatas terjemahan yang kita sanggupi untuk kita pahami. Begitu pula betapa nikmatnya manakala kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita langsung bisa memahami apa yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut. Dan betapa nikmatnya apabila kita bisa membaca tafsir para ulama. Betapa nikmatnya kita bisa membaca penjelasan para ulama ketika membahas sebuah hadis. Sehingga kita dapat memahami agama ini langsung melalui bahasa Arab. Maka ini yang pertama yang menunjukkan betapa kita butuhnya terhadap bahasa Arab ini. Karena yang pertama dalam rangka untuk memahami Al-Quran, untuk memahami sunnah Nabi SAW yang merupakan sumber pokok daripada ajaran Islam. Karena itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan annal arabiyata minad din, bahwasanya bahasa Arab ini bagian dari agama kita yang tidak terpisahkan dari agama kita ini. Wa ma'rifatuha fardun wajib, dan memahaminya, memahami bahasa Arab ini sebuah kewajiban. Fa inna fahmal kitabi was sunnati fard, karena memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah hukumnya wajib. Wala yufhamu illa bil arabiyah, dan keduanya tidak mungkin bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Kemudian setelah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sebuah kaidah, wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa saja kewajiban yang tidak sempurna dilakukan kecuali dengan diiringi suatu hal, maka hal tersebut menjadi wajib. Kita wajib memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun keduanya tidak mungkin bisa kita pahami kecuali dengan bahasa Arab. Maka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, kita butuh terhadap bahasa Arab. Nah, maka hukum memahami Al-Quran dan Sunnah wajib, begitu pula hukum mempelajari bahasa Arab dalam rangka memahami Al-Quran dan Sunnah, ini juga hukumnya wajib. Maka dari sini kita dapat melihat betapa butuhnya kita terhadap bahasa Arab, khususnya yang pertama ini, dalam rangka untuk memahami ad-din, memahami agama Islam dengan dari sumbernya langsung, dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan secara khusus dengan pemahaman para salafus salih. Ma'asyira al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, yang menunjukkan betapa butuhnya kita terhadap bahasa Arab, baik kita selaku seorang Muslim, dan khususnya bagi para da'i, para penuntut ilmu. Yang kedua, karena ibadah-ibadah sehari-hari yang wajib dilakukan setiap Muslim, khususnya ibadah yang kita lakukan selama 5 kali sehari semalam, sebanyak 5 kali sehari semalam yang wajib, yakni ibadah salat yang saya maksud, tidak mungkin bisa kita lakukan dengan sempurna kecuali kita memahami apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan ketika kita mengerjakan salat tersebut. Karena Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mendirikan salat. Dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan salat itu dengan kata mendirikan, menegakkan. Seperti misalnya di awal surat Al-Baqarah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang bertakwa, yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap yang ghaib, dan yang kedua adalah mereka orang-orang yang mendirikan salat. Lihat di sini, wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan, menegakkan salat. Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan ketika menjelaskan makna wa yuqimuna shalah, kata beliau, Allah tidak mengatakan wa yafa'aluna shalah, mereka mengerjakan salat, tidak. Beda antara kalimat wa yafa'aluna shalah dengan wa yuqimuna shalah. Beda makna antara kalimat kita mendirikan salat, menegakkan salat dengan mengerjakan salat. Al-Qur'an tidak menggunakan kalimat mengerjakan, tapi menggunakan kalimat yuqimun, menegakkan, baik bentuk mudhari maupun bentuk al-madhi maupun dengan bentuk masdar maupun dengan bentuk isim fa'il. Tapi sering kita temukan as-salah dikaitkan dengan kata menegakkan, mendirikan. Karena kata beliau, ada perbedaan antara menegakkan salat dengan melaksanakan salat. Yang Allah minta kepada kita adalah kita tegakkan salat, kita dirikan salat, bukan sekedar kita melakukan salat. Lalu Syekh As-Sa'di lebih lanjut mengatakan, karena yang dimaksud dengan mendirikan salat, menegakkan salat itu dengan jalan dua hal. Ada dua hal yang wajib kita tegakkan ketika kita salat. Yang pertama, menegakkan zahir salat itu sendiri. Dan yang ketiga, menegakkan batin as-salah. Iqamatuha zahiran wa batinan. Menegakkan salat baik secara zahir maupun secara batin. Adapun menegakkan salat secara zahir, kata Syekh As-Sa'di, menegakkan salat secara zahir yakni terkait dengan menyempurnakan syarat-syarat sahnya, memperhatikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya, berupaya untuk meninggalkan hal-hal yang makruh dalam salat apalagi yang membatalkan salat. Yani, maka ini menegakkan salat secara zahir. Yakni menegakkan salat sesuai dengan cara yang Nabi SAW perintahkan kepada kita, dengan memenuhi syarat-syarat sahnya, dengan memperhatikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya, kemudian menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan sholat atau mengurangi pahala sholat. Ini semua terkait dengan fikus sholat. Dan ini menegakkan sholat secara zahir. Yani menyempurnakan fikus sholat. Bagaimana melaksanakan sholat itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW secara zahir. Dan ini alhamdulillah, insya Allah kita semua telah berupaya untuk itu. Kita semua telah berupaya untuk itu. Kita semua setelah kita mempelajari manhaj yang hak ini, di antara hal yang menjadi perhatian kita yang sangat besar adalah perhatian kita terhadap sholat. Bagaimana kita berupaya menegakkan sholat ini sesuai dengan yang Nabi SAW perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita berupaya agar zahir salat kita ini sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ma'asyir ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menegakkan salat secara zahir, yang kedua adalah menegakkan salat secara batin. Dan ini maksud dengan menegakkan salat secara batin adalah dengan tadabburu ma fiha min al-aqwali wal af'al. Mentadabburi apa yang kita baca, mentadabburi apa yang kita kerjakan ketika salat. Memahami apa yang kita baca dan memahami apa yang kita kerjakan ketika salat. Yani menegakkan batin salat seperti itu. Maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa ada hal yang penting juga untuk diperhatikan dalam salat. Setelah kita menegakkannya secara zahir, jangan lupa untuk menegakkannya secara batin. Jadi dengan jalan kita mentadaburi apa yang kita baca ketika sholat. Dan tidak mungkin kita bisa tadabur tanpa memahami apa yang kita baca ketika sholat. Dan kita semua tahu bahwa rangkaian ibadah sholat ini dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam, semuanya rangkaian ibadah dengan berbahasa Arab. Hal yang tidak bisa dihindari adalah kita wajib melaksanakan sholat itu, rangkaian-rangkaian bacaannya adalah dengan berbahasa Arab. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya dengan berbahasa Arab. Maka tidak mungkin kita bisa mentadaburi apa yang kita baca kalau kita tidak memahami apa yang kita baca. Maka dari sini, mempelajari bahasa Arab dalam rangka wasilah untuk menegakkan sholat secara batin, ini sangat dibutuhkan setiap muslim. Sholat inilah, kata Syekh As-Sa'di, sholat inilah sholat yang bisa ditegakkan dua hal di dalamnya, ditegakkan zahirnya dan ditegakkan batinnya. Sholat inilah yang nanti akan bermanfaat, yakni diantaranya adalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat inilah yang nanti akan bermanfaat demikian. Selama kita belum bisa menegakkan kedua-duanya, maka masih akan ada kekurangan dalam sholat kita. Maka memahami bahasa Arab dalam rangka wasilah untuk memahami apa yang kita baca ketika sholat, sehingga kita mentadaburi apa yang kita baca ketika sholat, ini adalah upaya untuk menegakkan sholat secara batin. Ya, alhamdulillah kita sudah berupaya menegakkannya secara zahir, alhamdulillah. Tadi sudah saya sebutkan, setelah kita mengenal manhaj yang hak ini, alhamdulillah kita begitu perhatian terhadap fikhus sholah. Masyur di kalangan kita, kitab Syekh Al-Albani dalam sifatus sholah. Dari takbir sampai salam. Kita berupaya untuk mengikuti Nabi SAW dalam ibadah sholat ini secara zahir. Tapi jangan lupa, tegakkan batin daripada sholat itu. Dan maka sholat inilah yang nanti insyaAllah akan berpengaruh positif kepada kita. Sholat inilah yang nanti insyaAllah akan meluruskan akhlak kita dan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sholat adalah ibadah yang kita tahu 5 kali sehari semalam. Tidak ada ibadah yang paling banyak frekuensinya, ibadah wajib yang paling banyak frekuensinya melebihi daripada sholat. Kita perhatikan, bandingkan dengan puasa yang 1 bulan dalam 1 tahun. Hanya di bulan Ramadan saja. Zakat, beberapa zakat itu hanya dikeluarkan ketika setelah lewat satu tahun. Itu pun setelah sampai nisabnya. Belum lagi ibadah haji yang hanya sekali dalam seumur hidup. Sholat, ibadah yang merupakan rukun Islam yang kedua. Setelah syahadat. Ibadah sholat ini ibadah yang sangat besar keutamaannya dalam Islam. Bahkan beberapa hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa sholat itu adalah pembeda antara muslim dengan kafir. Bahkan sholat ini adalah ibadah yang nanti kelak pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Bahkan sholat ini kita tahu bahwa ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah tanpa perantara adalah ibadah sholat. Yang lainnya melalui perantara malaikat Jibril. Adapun kewajiban sholat disampaikan langsung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah SWT yang langsung memerintahkannya kepada Nabi SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Maka mari sama-sama kita tegakkan sholat ini, baik secara zahir maupun secara batin. Dan diantaranya adalah dengan jalan memahami apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan ketika sholat. Dan wasilah terbesar untuk bisa menegakkan sholat secara batin adalah dengan memahami apa yang kita baca, dan itu dengan jalan memahami bahasa Arab. Ma'asyarakat warahimani warahimakullah. Maka dari sini kita katakan bahwa kebutuhan kita terhadap bahasa Arab ini melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Makan dan minum mungkin hanya cukup. Cukup 3 kali sehari, atau bahkan sebagian orang hanya cukup 2 kali sehari sudah cukup. Bahkan ada sebagiannya hanya 1 kali sehari sudah cukup. Tapi kalau bahasa Arab ini 5 kali sehari semalam. Karena terkait dengan ibadah yang kita lakukan 5 kali sehari semalam. Itu belum kita tambah dengan ibadah-ibadah sholat sunnah. Seperti sholat sunnah rawatib. Belum lagi kalau kita bicara qiyamul lail. Salat duha dan lain sebagainya yang semuanya tidak terlepas daripada kewajiban kita untuk memahami apa yang kita baca ketika salat. Ma'asyarakat warahimani warahimakumullah, ini kedua yang menunjukkan betapa butuhnya kita terhadap bahasa. Yang pertama, kita ulang sekali lagi ma'asyarakat, yang pertama kita butuh terhadap bahasa Arab ini karena bahasa Arab ini wasilah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya wajib. Dan kewajiban ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan jalan memahami bahasa Arab. Maka memahami bahasa Arab juga kewajiban yang wajib kita laksanakan. Yang kedua, kita butuhkan bahasa Arab ini karena dalam rangka untuk memahami dan mentadaburi apa yang kita baca dan kita kerjakan ketika kita mengerjakan ibadah sehari-hari. Di antaranya adalah dalam rangka untuk memahami apa yang kita baca dan kita lakukan ketika sholat, khususnya sholat lima waktu dalam sehari semalam. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, dan ini khususnya bagi para penuntut ilmu, bagi siapa saja yang telah menceburkan dirinya dalam dunia dakwah, ilmu alat yang satu ini mutlak untuk dikuasai. Karena dia akan menyampaikan kepada masyarakat qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Dia akan menyampaikan kepada masyarakat apa kata Allah, apa kata Rasulnya, apa kata para sahabat. Dan ketiga sumber ini, Al-Quran maupun As-Sunnah masih berbahasa Arab. Begitu pula akwal sahabat dengan bahasa Arab. Bahkan tafsir para ulama yang menjelaskan Al-Quran, syurahul hadis, para pensyarah hadis juga dengan berbahasa Arab. Maka manakala da'i atau penuntut ilmu tidak memahami bahasa Arab, ini kekurangan yang sangat besar. Tidak boleh seorang penuntut ilmu syar'i, khususnya bahkan da'i, bahkan orang-orang yang menceburkan dirinya dalam dunia dakwah, kalau dia tidak paham bahasa Arab ini, maka dia masuk ke dalam sebuah istilah, sebuah pepatah yang sangat masyhur dalam bahasa Arab, faqidu syai la yu'ti. Yang tidak punya apa-apa tidak akan bisa memberikan. Kalau seandainya kita hanya mengandalkan terjemahan saja, kita tahu bahwa terjemahan, terkadang penerjemahan itu diterjemahkan sesuai dengan pemahaman penerjemah. Terkadang bisa jadi ada kesalahan. Maka sebanyak kesalahan yang terjadi pada penerjemahan, sebanyak itulah nanti kesalahan yang bisa jadi dia sampaikan kepada masyarakat. Dia akan menyampaikan qala Allah, tentu dia harus membaca tafsir para ulama. Dia akan menyampaikan qala Rasul, maka dia perlu untuk mencari penjelasan para ulama. Dan banyak-banyak yang belum diterjemahkan dalam bahasa kita. Banyak yang belum diterjemahkan dalam bahasa kita. Dan banyak sekali terjemahan-terjemahan yang tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan. Maka mengambil rujukan langsung dari penjelasan para ulama yang masih dalam berbahasa Arab, ini hal yang sangat penting untuk dikuasai oleh penuntut ilmu, dikuasai oleh para da'i, orang-orang yang masuk ke dalam dunia dakwah. Sekali lagi, jika kita, para penuntut ilmu, para da'i, tidak punya kemampuan dalam yang satu ini, tidak memahami ilmu alat yang satu ini, maka ini kekurangan yang sangat besar, dan ini sangat disayangkan. Karena banyak penjelasan dari para ulama bahwa tidak halal bagi seseorang untuk masuk ke dalam dunia yang tidak dia pahami. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Tidak boleh kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Kita semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyar ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang juga menunjukkan betapa butuhnya kita terhadap bahasa Arab ini, setelah terkait dengan agama, juga terkait dengan komunikasi kita dengan sesama muslim. Kita tahu bahwa syiar al-Islam adalah bahasa Arab. Maka dengan memahami bahasa Arab ini, kita akan bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia yang begitu banyaknya yang menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi. Yani dengan kita memahami bahasa Arab ini, kita akan dapat berkomunikasi dengan seluruh kaum muslimin di berbagai macam belahan dunia yang menjadikan bahasa Arab sebagai alat komunikasinya. Dan ini hal yang luar biasa kalau setiap muslim memahami bahasa Arab ini bisa jadi menjadi pemersatu. Pemersatu kaum muslimin dengan sama-sama kita mengagungkan syiar Islam yang satu ini, yakni mengagungkan bahasa Arab. Maka dari sini kita dapat katakan bahwa kebutuhan kita terhadap bahasa Arab begitu pentingnya. Dan hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan seorang muslim adalah dia harus punya kemampuan dalam bahasa Arab, baik dalam hal terkait dengan agamanya maupun terkait dengan ibadahnya sehari-hari, dan juga terkait dengan komunikasinya dengan banyak kaum muslimin, banyak saudara-saudaranya di belahan dunia lainnya yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasinya. Ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah kita mengetahui betapa butuhnya kita terhadap bahasa Arab, hal yang juga tidak kalah penting yang diingatkan di sini, setelah kita terdorong untuk mempelajari bahasa Arab, maka hal yang penting untuk diingat bahwa bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah untuk dipelajari, bukan bahasa yang sulit untuk dipelajari. Karena Al-Quran sendiri dimudahkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Sebagaimana firman-Nya, fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran bilisanika, dengan bahasamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini al-khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilisanika disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, juga disebutkan dalam tafsir As-Sa'di dan tafsir-tafsir yang lainnya, bilisanika yakni bilisanil lughatil arabiyyah. Bilisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bahasa Arab. Ini Al-Qur'an dimudahkan karena bahasa Arab. Ya, tidak mungkin Al-Qur'an akan menjadi mudah kalau bahasa Arab itu sulit. Ini menunjukkan bahwa sebagai sebuah dalil bahwa bahasa Arab itu sebenarnya mudah. Dan ini terbukti dari beberapa sisi dalam kehidupan kita yang kadang terlewat begitu saja tanpa tadabbur. Ada beberapa hal yang bisa menjadi bukti bahwa bahasa Arab itu mudah sebenarnya. Yang pertama, khususnya bagi kita kaum muslimin di negeri kita yang kita cintai ini. Yang pertama, kita tahu bahwa bahasa Arab ini bahasa yang banyak diserap oleh bahasa kita sehari-hari. Hal yang menjadi bukti bahwa bahasa Arab itu sebenarnya mudah karena ratusan mufradat atau kosakata dalam bahasa kita ini adalah hasil resapan daripada bahasa Arab. Nah, kalau kita teliti lebih lanjut, kita akan temukan ratusan. Bahkan bisa jadi mungkin ribuan, wallahu a'lam. Ini butuh penelitian yang lebih lanjut, tapi kami secara pribadi menemukan ratusan. Ratusan bahasa Indonesia ini adalah hasil serapan dari bahasa Arab. Jadi, sehingga bahasa Arab ini bahasa yang dekat dengan bahasa kita sehari-hari. Banyak yang kita gunakan adalah dari bahasa Arab. Hanya saja mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadarinya. Nah, artinya, bahasa Arab itu bahasa yang tidak asing dalam bahasa kita. Karena banyak bahasa Arab itu kita ambil dalam bahasa kita. Sehingga dengan mudahnya kita bisa memahaminya karena dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak, banyak hal yang kita akan, kalau kita teliti lebih lanjut, kita akan takjub bahwa banyak dari bahasa Arab ini kita ambil dalam bahasa kita. Ratusan, bahkan ribuan. Maka bahasa Arab itu sebenarnya bahasa yang akrab dengan lisan kita karena sebagiannya kita gunakan dalam bahasa kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, yang juga menunjukkan sebenarnya bahasa Arab itu bahasa yang mudah, khususnya bagi kita kaum muslimin, dan khususnya bagi kita yang tinggal di negeri yang kita cintai ini, negeri Indonesia ini. Karena tidak ada bahasa yang paling banyak kita ucapkan dalam sehari semalam kecuali bahasa Arab. Bahkan tidak berlebihan kalau seandainya saya katakan bahwa kita mulai berbahasa Arab itu sejak kita memulai membuka mata kita sampai nanti menutup mata kita. Tidak berlebihan kalau seandainya kita katakan demikian. Kita sudah mulai berbahasa Arab semenjak kita membuka mata kita, sejak kita bangun di waktu subuh sampai nanti kita menutup mata kita saat kita tidur. Kita buktikan sama-sama. Seorang muslim yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, tentu setelah dia membuka matanya di pagi hari, dia pasti akan mulai dengan berbahasa Arab. Dia pasti akan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan bahasa Arab. Tidak ada muslim yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, tiba-tiba bangun lalu berbahasa Inggris misalnya. Tidak ada. Muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, setelah dia membuka matanya di waktu subuh, dia pasti memulai harinya dengan berbahasa Arab. Bahkan ketika dia bangun, kemudian dia masuk ke kamar mandi untuk bersegera bersiap-siap menuju masjid melaksanakan salat subuh, masuk ke kamar mandi pun dia dia sudah berbahasa Arab. Dia masuk dengan kaki kirinya lalu membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Lagi-lagi berbahasa Arab. Dia keluar dari WC dia juga mengatakan doa dengan berbahasa Arab. Ghufranaka. Atau doa-doa lain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia pergi dia keluar dari rumahnya, bahkan sebelum keluar dari rumahnya ketika dia mengganti pakaiannya, memakai pakaian juga dia mengucapkan doa-doa dalam bahasa Arab. Ketika keluar rumah dia juga berdoa dengan bahasa Arab. Ketika berjalan menuju masjid dia juga sudah berbahasa Arab. Ketika masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan subuh dia membaca doa dengan bahasa Arab. Sampai di masjid dia melaksanakan salat dari awal sampai akhir dengan berbahasa Arab. Dia keluar dari masjid juga dengan bahasa Arab. Kemudian ada zikir-zikir pagi dan petang yang juga semuanya dengan bahasa Arab. Ada kurang lebih 20 sampai 25 zikir pagi dan petang juga berbahasa Arab. Belum lagi doa-doa di sela-sela kita dalam kegiatan kita sehari-hari, doa naik kendaraan, doa turun kendaraan, doa ketika makan, doa selesai makan, doa masuk dan keluar rumah, doa masuk dan keluar dari kamar mandi atau WC, semuanya dengan bahasa Arab. Bahkan nanti setelah kita istirahat, ketika kita mulai untuk beristirahat dan menutup mata kita juga menutup hari kita dengan bahasa Arab. Lihat betapa seringnya, betapa banyaknya frekuensi kita menggunakan bahasa Arab dalam sehari semalam. Tidak ada bahasa lebih banyak yang kita ucapkan selain bahasa ini. Nah, kalau kita menjadi Muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi Muslim yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutannya dalam beragama, dia pasti akan dekat dengan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-harinya. Dan tadi saya katakan tidak berlebihan kalau kita mengatakan kita sudah mulai berbahasa Arab sejak kita membuka mata sampai kita menutup mata kita lagi. Maka bahasa Arab ini bahasa yang akrab dengan lisan kita. Kita gunakan dalam bahasa kita sehari-hari. Kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Maka bahasa yang dekat seperti ini tentu bahasa yang mudah. Karena begitu dekatnya bahasa ini, maka tentu ini menjadi sebab Allah SWT mudahkan bahasa Arab ini. Hanya saja mungkin yang menjadi permasalahan adalah banyaknya di antara kita yang kurang disiplin dalam belajar bahasa Arab ini. Atau bisa jadi menggunakan metode yang tidak tepat dalam bahasa Arab ini. Maka di akhir penjelasan kita, di kesempatan malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyebutkan beberapa kiat-kiat, beberapa nasihat-nasihat penting dari pengalaman kami pribadi dalam belajar dan mengajar bahasa Arab ini. Apa yang mesti kita lakukan? Metode apa yang kita lakukan agar kita sukses dalam belajar bahasa Arab? Maka yang pertama yang perlu saya ingatkan di sini adalah tentu kita mulai dari meluruskan niat kita. Mengikhlaskan niat kita dalam belajar bahasa Arab ini. Karena belajar bahasa Arab ini ibadah. Lebih-lebih kalau kita niatkan tentu bahasa Arab ini dalam rangka untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kita pelajari bahasa ini dalam rangka untuk membantu kita dalam mengerjakan ibadah-ibadah sehari-hari yang wajib kita lakukan. Maka ini menjadi sebuah ibadah yang besar. Bagian daripada talabul ilmi yang punya pahala yang sangat besar. Maka ibadah seperti ini tentu kita mulai dengan kita meluruskan niat kita. Kita hadirkan dalam hati kita bahwa ini semua lillahi ta'ala. Dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari kita. Dan setelah itu kita berupaya menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kemudian yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya dalam belajar bahasa Arab ini, setelah kita meluruskan niat kita, yang kedua, sabar. Sabar. Tidak ada belajar bahasa Arab itu kilat, lalu Anda setelah itu menguasai semuanya. Tidak. Tidak. Ya, kalau kita belajar kilat, mungkin ada sebagian kecil yang kita ketahui, tapi kalau terkait mempelajari bahasa Arab lebih-lebih dalam rangka memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ini butuh waktu yang tidak sebentar. Maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Nah, barang siapa yang tidak sabar, maka dia tidak akan sampai ke tujuan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ini juga menjadi pengalaman kita secara pribadi dalam pengalaman ketika belajar dan mengajar bahasa Arab ini. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah memulai dari hal yang sederhana. Jangan berambisi untuk memahami yang tinggi yang sehingga nanti justru menyulitkan kita. Pelajari bagian dari bahasa Arab itu yang kita butuhkan terlebih dahulu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru nanti kita melebar ke hal-hal yang lebih jauh dari itu. Maka mulai dari al-mufradat sederhana, misalnya kosakata sederhana. Kemudian kita naik dari mufradat menjadi jumlah, menjadi kalimat sempurna. Naik menjadi sebuah dialog, naik menjadi sebuah cerita. Kita mengenal huruf terlebih dahulu, kemudian mengenal kata, kemudian mengenal kalimat. Begitu belajar bahasa Arab dari hal yang sederhana terus naik hari demi hari naik ke tingkat berikutnya yang lebih kompleks. Jangan berambisi langsung pengen bisa semuanya. Tidak ada hal demikian dalam belajar bahasa Arab. Semua harus dilewati dengan tahapan-tahapannya. Dan jangan sombong untuk jangan malu untuk mengatakan bahwa saya butuh belajar bahasa Arab dari nol, dari dasar. Khususnya belajar membaca Al-Quran ini bagian dari belajar bahasa Arab. Banyak orang menyangka belajar Al-Quran bukan belajar bahasa. Ini justru bagian daripada pondasi belajar bahasa Arab. Mulai membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, ini tahap awal dalam belajar bahasa Arab. Maka jangan remehkan pelajaran tahsin, tajwid. Jangan remehkan kembali ke Iqra misalnya, ke belajar huruf. Karena itu pondasinya. Jangan sombong dan jangan malu untuk belajar mulai dari hal mulai pengenalan huruf hijaiyah. Justru ini pondasinya. Barang siapa yang malu atau menyombongkan dirinya dari belajar dari mendasar, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan. Ini pengalaman pribadi dan pengalaman ketika belajar mengajar bahasa Arab ini. Orang-orang yang menyombongkan dirinya merasa sudah cukup dengan bacaan yang dia miliki sekarang ini terhadap Al-Quran, dia sudah cukup. Ini menunjukkan kesombongan dan ini menjadi penyebab terhalang dia dari ilmu yang bermanfaat. Ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang juga penting diperhatikan dalam belajar bahasa Arab ini, adalah senantiasa mengulang pelajaran atau yang sering kita sebut dengan muraja'ah, pesan yang tidak putus-putusnya kita ingatkan kepada al-ikhwa al-akhwat sekalian yang ingin belajar bahasa Arab ini, ayo kita muraja'ah. Ulang pelajaran, apa yang sudah dipelajari diulang kembali. Karena tanpa pengulangan, nanti apa yang sudah kita pelajari akan cepat hilang. Lebih-lebih yang belajar bahasa Arab ini setelah dia dewasa, misalnya dia baru terdorong belajar bahasa Arab. Lebih-lebih bagi siapa saja yang umurnya sudah mulai begitu dewasanya, ada sebagian mulai dari umur 50, 60. Kalau tidak diiringi dengan muraja'ah, jangankan yang berumur 50-60, yang berumur 30-20 kalau tidak muraja'ah akan cepat hilang. Khususnya bagi siapa saja yang mengikuti pelajaran sepekan sekali di roja ini, kalau kita tidak muraja'ah apa yang kita pelajari sebelumnya di pekan lalu, maka yang berikutnya akan lebih sulit. Dia seperti kita naik anak tangga yang banyak. Harus dilewati satu persatu anak tangga itu. Kalau kita sudah lewat anak tangga yang pertama, baru kita bisa naik ke anak tangga yang kedua, dan begitu seterusnya, ketiga, keempat. Maka penting untuk muraja'ah, penting untuk mengurang pelajaran, agar nanti kita akan berjalan, walaupun pelan, tapi pasti. Kita tidak ingin berjalan di tempat, tidak pernah naik, tidak pernah kita mendapatkan hasil yang maksimal. Akhirnya lama-kelamaan muncul kejenuhan, ini kita tinggalkan bahasa Arab ini. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya juga diingatkan di sini, setelah semua wasilah-wasilah yang terdahulu yang kita sebutkan tadi, tidak kalah pentingnya adalah memohon kepada Allah kemudahan. Karena Allah lah yang memudahkan segala urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau mudahkan. Jadi mintalah kemudahan dari Allah. Tadarru'lah kita kepada Allah, tundukkan diri kita kepada Allah, hilangkan kesombongan, hilangkan ego, hilangkan merasa cukup dengan kepandaian kita, merasa cukup dengan kekuatan hafalan kita, tinggalkan itu. Kita semua karunia dari Allah. Kalau bukan Allah yang memberikan, maka tidak akan kita mampu untuk bisa melakukannya. Maka jangan lupa, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan diri kita ke hadapan Allah, mengangkat kedua tangan kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan. Inilah yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi pendorong bagi kita semua untuk terus berada di atas talabul ilm, di atas jalan menuntut ilmu, dan di antaranya terus belajar bahasa Arab ini. Semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua, dan kita kembalikan kepada Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhi. Baik Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kajian ilmiah di kesempatan malam hari ini. Dari pembahasan kajian tematik dengan tema bahasa Arab itu mudah. Semoga menjadi motivasi kita untuk mempelajari ilmu ini yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, kita coba sapa di layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung pada kajian ini. Naam. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana atau dengan siapa? Dari Abu Yusuf ini, Indralayu. Abu Yusuf. Nah, silakan. Ahlan, ahlan wasana Abu Yusuf. Ahlan ya Ustaz. Kita belum masuk pelajaran Abu Yusuf. Ada yang bertanyakan Abu Yusuf? Ini tadi ada soal ujian ke tadi. Ujian jilid 2. Tertulis insyaallah. Kalau antum mau nanti kita akan upload di website Roja. Nanti antum bisa download ujian list tulisannya. Bagaimana? Akhil Karim, jelas? Alhamdulillah, jelas. Kita akan upload nanti insyaallah soal-soal ujiannya di website Roja insyaallah. Jadi antum bisa melihat di website, bisa antum download, bisa antum kerjakan secara tertulis lalu kembalikan ke Roja insyaallah. Syukran sholat dan ini ada pertanyaan dan ya silakan. Saya kan punya anak gitu kan. Ya. SD terus saya yang udah saya pelajari itu saya turunkan kepada anak gimana tuh? Boleh, boleh, boleh tentu dengan harapannya antum memudahkan belajar bahasa Arab buat anak antum. Apalagi ini masih sekolah dasar, sekolah dasar. Sekolahnya di sekolah umum atau sekolah Islam? Akhir Karim, anaknya di sekolah mana? SDIT kan? SDIT. Mudahkan belajar bahasa Arab itu, beri dia sedikit-sedikit. Tadi saya sudah menyinggung pentingnya memulai dari pengenalan huruf, kemudian naik menjadi kata, kemudian naik menjadi kalimat. Jangan terburu-buru mengajarkan kaidah-kaidah, itu belakangan. Itu belakangan. Juga udah ini sudah apa Tan? Udah mempelajari nahwu sorof dari gurunya gitu Tan. Jadi kita agak mudah gitu. Dia udah menguasai sih Tan. Alhamdulillah. Kalau memang dia mampu untuk sampai ke tingkat itu, alhamdulillah. Lanjutkan, lanjutkan. Kalau memang sudah mampu, alhamdulillah. Tapi jangan dipaksakan. Kita tidak ingin anak-anak kita lari dari bahasa Arab. Karena banyak banyak yang mengatakan bahasa Arab itu bahasa yang paling susah untuk dipelajari. Ya tidak. Akhil kiri. Jangan sampai ada muncul paradigma demikian, kita rubah paradigma ini, kita mudahkan bahasa Arab buat anak-anak kita. Kami pribadi telah menulis buku bahasa Arab untuk SD kerjasama dengan Ustadz kita, Ustadz Ibnu Saini rahimahullah. Kami punya buku bahasa Arab SD kelas 1 sampai kelas 6. Nanti ya, antum jika minat bisa telepon kita insyaallah. Syukur. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Abu Yusuf ya dari Indramayu Barakallahu Fik atas kebersamaannya di malam hari ini. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya melalui layanan telepon 021-823-6543 di kesempatan malam hari ini dalam program kajian ilmiah dengan bahasa Arab dengan tema bahasa Arab itu mudah. Silakan. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Pak Bashir di Ambon. Pak Bashir di Ambon. Silakan langsung ke pertanyaan, Pak. Soal Bashir, ada yang bertanyakan? Saya ingin saya usulkan. Ya. Silakan. Supaya semua peserta itu terdaftar, Pak. Semua peserta terdaftar. Yang belajar bahasa, maksudnya Pak Bashir? Iya, Pak. Maksud saya, Pak. Baik, baik. Iya, yang belajar bahasa Arab, Pak. Harapannya bagaimana kalau sudah terdaftar? Iya, supaya nanti kalau nanti sudah selesai kan ada seperti surat. Maksud Pak Bashir supaya terkontrol terus gitu Pak Bashir ya? Yang tercatat ini dianggap sebagai peserta yang nanti kita pantau perkembangannya. Begitu Pak Bashir maksudnya? Iya, maksud saya begitu Pak. Dan nanti setelah itu nanti ada ujian berkala buat yang terdaftar. Begitu Pak Bashir? Iya Pak. Baik, baik, baik. Baik, usul yang bagus sekali. Kami pertimbangkan insya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullahu khairan atas saran ya. Dan juga masukan bagi kami dari Pak Bashir di Ambon, Barakalafik. Dan ada yang ingin disampaikan, Ustaz? Atau kita buka kembali? Ya, penting sepertinya usulan ini bagus sekali. Dan memang ini sebenarnya sudah saya pikirkan beberapa waktu yang lalu. Pentingnya ada peserta yang memang bebas, kapan saja dia bisa ikut. Tapi ada peserta yang memang terdaftar, kita pantau terus kemajuannya. Nanti harapannya mereka nanti bisa menjadi data yang valid, data tertulis bahwa mereka punya kemajuan-kemajuan yang signifikan. Ya mudah-mudahan itu bisa kita lakukan mudah-mudahan. Nanti kita lihat bagaimana konsepnya nanti. Ini memang butuh kerjasama dengan beberapa pihak, nanti kita pertimbangkan lagi insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di malam hari ini melalui layanan telepon, kita buka kembali 021-823-6543. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, Bapak? Halo. Silakan, Bapak. Iya, dengan siapa? Dari Supriyadi, Pak. Pak Supriyadi, silakan langsung ke pertanyaan, Pak. Iya. Ini Pak, saya mau dari Cikampek. Baik, iya, silakan Pak Supriyadi. Sebenarnya ini ingin mengikuti dari awal, Pak Ustaz, cuman apa? Solusi yang kedua ini ada siaran ulangnya, Pak Ustaz. Betul, yang kedua ada siaran ulangnya. Dan yang ketiga bisa di-download juga filenya, file audionya dari website Roja. Ada sebagian kawan-kawan kita di Saudi yang menjadi tenaga kerja di sana itu, mereka mendownload semua kajian-kajian bahasa, kemudian mereka menggunakan buku yang ada kemudian belajar sendiri. Ini bisa dilakukan. Dan terbukti sebagiannya bisa. Saya bertemu dengan sebagian ikhwah yang belajar di Yaman, mereka belajar bahasa melalui cara seperti ini. Saya belum lama ini bertemu salah seorang ikhwah yang belajar di Yaman juga yang menyampaikan bahwa belajar bahasa Arab saya melalui Roja dengan cara mendownload semua rekaman-rekaman yang ada, kemudian dia belajar dengan buku yang ada di hadapan. Ini teknologi yang bisa kita manfaatkan, Pak Supriyadi. Sehingga Pak Supriyadi bisa tetap belajar al-wajiz misalnya, duduk hadir di majlis itu tapi sambil juga belajar. Begitu Pak Supriyadi, di antara solusi yang kita tawarkan. Oke, kita mau saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan dari Cikampek Pak Supriyadi atas pertanyaan yang telah disampaikan, dan telah disampaikan pula jawabannya beberapa hal yang bisa dilakukan. Mungkin Pak Supriyadi bisa merekam sendiri melalui decoder yang ada di rumah, atau dapat mengikuti program siaran ulang dari kajian bahasa Arab untuk kajian bersama Ustaz Hamzah Abbas insyaallah taala di Radio Roja, akan diputarkan kembali pada hari Selasa siang pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Atau dapat mengunjungi website radioroja.com untuk mengumpulkan atau mendownload file-file rekaman dari kajian-kajian bahasa Arab atau kajian yang lainnya, dan dapat diputar kapanpun Bapak inginkan. Barakallahu fikum Pak Supriyadi. Kemudian kita kembali angkat ya dari pertanyaan atau para pendengar maupun pemirsa melalui layanan lain telepon 0218236543. Silakan selanjutnya. Baik, bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543 atau pesan singkat ke nomor 0819896543. Kita angkat kembali. Naam. Halo. Iya, silakan. Ya, sudah masuk Bapak. Alhamdulillah. Iya, halo. Assalamualaikum. Nah, kodarul terputus. Baik, bagi Anda yang ingin terhubung kembali melalui layanan lain telepon di malam hari ini di 0218236543. Kita sapa kembali untuk penelpon di malam hari ini. Silakan. Halo. Naam. Iya. Pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan ya. Naam. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan materi bahasa Arab itu mudah ya. Saya ingin belajar bahasa Arab juga. Bagaimana caranya ingin bergabung? Ya, tentunya. Ya, tidak ada pendaftaran singkat saya kita di sini. Ya. Silakan di simak di radio maupun di televisi Roja setiap malam Jumat. Untuk yang live ada malam pada malam Jumat. Seperti yang sekarang kita lakukan ini dari jam 8 atau jam 8 lewat sampai kurang lebih setengah 10. Atau tadi yang saya usulkan ke Pak siapa tadi, Pak Supri di Cikampek. Yeah, yeah. Jika tidak sempat untuk menonton secara live, bisa menonton secara siaran ulang dan juga bisa melihat file-file yang ada yang sudah di-upload di website Roja untuk bisa diunduh dan di-download untuk bisa dipelajari sendiri di rumah. Yeah. Yang saya minta adalah ajak, yakni istiqomah. Nah, jazakallah diingatkan kalimat istiqomah ini. Ya, terus menerus. Jadi kalau kita tahu bahwa bahasa Arab itu mudah, tapi kita belajarnya putus-putus, ya tidak akan mudah juga jadinya nanti. Kemudahan itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dimulai dengan dari kesungguhan kita belajar bahasa Arab ini. Maka ajak, istiqomah, terus menerus, continue. Jangan putus, seminggu sekali, tidak banyak. Tapi kalau kita rutin ikut, nanti tidak lama, sebulan, dua bulan, kita akan rasakan adanya kemajuan-kemajuan, insya Allah. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Dari seorang pendengar pula yang ingin memulai pelajaran bahasa Arab. Ya. Ustaz, Assalamualaikum. Apakah dalam pelajaran bahasa Arab harus ada PR dan ujian? Karena untuk orang dewasa, sering mundur teratur jika ada PR dan ujian. Jazakumullah khairan. Iya, memang di antara wasilah untuk lebih menguatkan bahasa Arab ini adanya ujian, memang adanya PR. Karena biasanya PR ini nanti kan membuat kita terpaksa untuk merojah. Jadi ada sebagian orang itu memang harus dipaksa merojah dengan jalan PR atau jalan ujian. Di beberapa tempat saya mengajar bahasa Arab di majelis-majelis langsung. Saya biasanya menerapkan ujian tiap 3 bab. Tiap 3 bab atau tergantung kesepakatan, bisa tiap 5 bab atau beberapa tempat bahkan karena misalnya saya mengajar jilid 2, mereka minta 1 bab ada ujian. Sebenarnya kalau kita rutin mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku itu sudah cukup sebenarnya. Kalau kita setelah kita belajar sekarang ini secara online, secara live di TV atau radio Roja, kita ikut, kemudian kita kerjakan soal-soalnya secara mandiri setelah kita mengikuti di TV atau radio, itu sebenarnya sudah cukup. Kemudian nanti sebelum kita ketemu pekan depan, sorenya misalnya, hari Kamis sore misalnya, atau Kamis siang, Anda sudah merojaah lagi. Lalu ketika kita ketemu malamnya, Antum sudah mengingat apa yang dipelajari pada pekan lalu. Ini kalau rutin seminggu sekali saja sudah cukup insya Allah kalau Antum ini memang benar-benar serius. Ini terbukti dari banyak ikhwah dan akhwat yang sudah ikut. Bahkan ada yang sampai umurnya sudah tua, berhasil bisa memahami sebagian apa yang kita pelajari. Semoga Allah berikan kemudahan bagi penanya. Amin. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kita kembali di layanan lain telepon untuk para pendengar maupun pemirsa Roja. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung ke 0218236543, kita angkat kembali. Halo. Naam, silakan. Nah, bagi Anda yang ingin terhubung, kembali di layanan telepon 021-823-6543. Ya, sudah ada yang terhubung. Halo. Nah, kembali kita bacakan dari pesan singkat. Nah, mungkin ini sempat dibahas tadi juga, saat minta tips, saat mohon tipsnya untuk belajar bahasa Arab agar mudah. Agar mudah. Tadi sudah saya sebutkan sebagian ya sebenarnya. Kalau kita perhatikan tadi apa kita sampaikan dari awal, kita tadi mengatakan bahwa bahasa Arab itu secara zatnya bahasa Arab itu mudah. Ya, sebelum kita bicara belajarnya, bahasa Arab itu sebenarnya Allah telah mudahkan. Karena menjadi wasilah untuk dimudahkannya Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran itu bisa mudah kita pahami kalau bahasa Arab itu sulit. Kan begitu logika sehatnya. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan lisanmu, dengan bahasamu, wahai Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan bahasa Arab itu Allah mudahkan kita memahami Al-Quran. Maka tidak mungkin ini jadi mudah kalau bahasa Arabnya sulit. Tidak mungkin itu. Maka bahasa Arab itu mudah sebenarnya. Hanya saja mungkin pola cara belajar kita yang sebagian besarnya tidak tepat, atau sebagiannya yang kurang memperhatikan kebutuhan. Jadi orang-orang itu belajar bahasa Arab itu seharusnya sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan. Kemana dia ingin belajar bahasa Arab itu, maka itu yang dikejar. Dan hal yang perlu diingatkan juga kepada para pengajar bahasa Arab dimanapun antum berada, tentu kita harus membedakan antara ta'limul arabiyah lin natiqina biha dengan ta'limul arabiyah li ghairin natiqina biha. Ini pondasi yang sebenarnya banyak diingatkan para ahli yang belajar bahasa Arab ini, mengajar bahasa Arab ini. Perlu dibedakan antara mengajar bahasa Arab untuk an-natiqina biha, untuk penutur, memang dia sudah bisa bahasa Arab sejak kecil, dengan ta'limul arabiyya li ghairin natiqina biha, mengajarkan bahasa Arab itu untuk non penutur. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja tentu akan beda kurikulum antara kita yang sudah paham bahasa Indonesia. Kita tetap ada pelajaran bahasa Indonesia, iya tidak? Di sekolah kita kan ada pelajaran bahasa Indonesia. Tapi apakah sama kurikulum itu dengan kurikulum yang dipakai untuk mengajar orang Australia misalnya? Ada orang Australia ingin belajar bahasa Indonesia. Apakah kurikulumnya sama dengan kurikulum yang kita gunakan dalam belajar bahasa Indonesia? Tentu beda. Kalau dia menggunakan kurikulum kita, maka tidak akan sampai kepada tujuannya. Begitu pula, kita dulu, beberapa tahun lamanya kita belum bisa mengetahui filosofi. Ini sebenarnya filosofi yang sangat penting untuk diketahui setiap pengajar bahasa Arab. Bahwa ada ta'limul arabiyah linnatiqina biha, beda dengan ta'limul arabiyah ligoirin natiqina biha. Yang belajar bahasa Arab dia penutur, dengan belajar bahasa Arab yang bukan penutur, kita bukan penutur, kita pakai bahasa Indonesia setiap harinya dari kecil. Beda dengan orang Arab yang dari kecil sudah mendengar bahasa itu dari ibu dan ayahnya, menggunakan bahasa itu di rumahnya, menggunakan bahasa itu di sekolahnya. Maka mereka tinggal sedikit yang perlu diluruskan. Di antaranya mereka tentu fokus berikutnya memahami kaidah-kaidah nahwu dan sharf agar lebih lurus dalam berbicara. Nah, kita butuh nahwu dan sharaf, tapi setelah kita belajar dari pondasi dari nolnya. Jangan langsung tiba-tiba nahwu dan sharaf. Nah, ini akan sulit. Orang yang tidak ngerti satu kata pun dalam bahasa Arab tiba-tiba disuruh untuk memahami konsep al-mubtada wal khabar misalnya, maka yang terjadi adalah tadi akhirnya muncul paradigma belajar bahasa Arab itu sangat sulit. Ini berawal dari metode yang tidak dibedakan antara ta'limul arabiyya linnatiqina biha dengan ligoirin natiqina biha. Karena ini yang belajar adalah orang Indonesia, maka kurikulumnya tentu harus disesuaikan dengan kondisi kita. Karena yang belajar bahasa Arab itu orang Arab, maka tentu ada kurikulumnya tersendiri. Jangan disamakan. Dua pelaku ini, dua orang yang belajar ini beda, beda lingkungan, beda kondisi, maka tentu harus beda juga kurikulumnya. Nah, yang kita gunakan di pelajaran bahasa Arab kita di Roja ini adalah kita menggunakan durusul lughatil arabiyyah lighairin natiqina biha. Penting di sini di garis bawahi, lighairin natiqina biha. Untuk non penutur yang bukan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-harinya. Maka dimulai dari mengenal huruf, kemudian naik mengenal kata, mengenal kalimat, baru setelah itu yang lebih kompleks dari dialog atau bacaan yang panjang yang kita temukan secara bertahap mulai dari jilid 1 sampai jilid yang kedua yang telah kita pelajari ini. Maka dari situ kita harus memperhatikan dengan jeli di sini. Ini pesan saya juga untuk seluruh para asatidah kita yang mengajarkan bahasa Arab ini. Mari sama-sama kita mudahkan bahasa Arab sehingga nanti berubah paradigma kaum muslimin yang mereka lebih cenderung belajar bahasa Inggris, mereka lebih mudah. Padahal bahasa Inggris kita tahu tulisan, ejaan dan apa yang dibaca beda. Sedangkan kita fathah dibaca fathah, dhamma dibaca dhamma, kasrah dibaca kasrah, kenapa sulit? Kenapa ini lebih mudah, kenapa ini lebih sulit? Ini tentu hal yang harus kita rubah sehingga ke depan mudah-mudahan kita lebih semangat untuk belajar bahasa Arab. Nah, baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Allah mudahkan dan memberikan kita semangat dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Dan bertanya pesan singkat yang lainnya, Ustaz, berkaitan dengan metode pembelajaran sendiri. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah dengan menghafal 5 kosakata dalam sehari dapat membantu kita bisa bahasa Arab? Atau haruskah kita mencari guru bahasa Arab agar belajar lebih mudah? Ya, belajar bahasa Arab itu lebih mudah adalah dengan bersama guru. Dan ini bukan hanya bahasa Arab saja, bahkan semua ilmu-ilmu syar'i itu sebagiannya harus memang dibimbing oleh seorang pembimbing. Dia tidak bukan hal yang bisa dipelajari secara otodidak. Karena kalau otodidak tidak ada yang mengkoreksi kalau kita salah. Kita tidak tahu kalau kita salah, kalau tidak ada yang mengkoreksi. Nanti khawatirnya tujuan kita ke arah barat ternyata ujung-ujungnya ke arah timur misalnya. Karena kita tidak ada yang membimbing. Dan menghafal mufradat walaupun itu bisa jadi menjadi wasilah. Tapi alangkah baiknya kalau kita hafal mufradat itu ketika dimasukkan dalam kalimat. Akan lebih mudah diingat ketika mufradat itu diletakkan dalam kalimat sempurna daripada kita hafal misalnya. Kolamun pena kitabun buku. Lalu kita besok nanti akan mudah hilang. Beberapa sebenarnya akan cepat hilang. Tapi kalau kita letakkan kata itu dalam sebuah kalimat, kemudian kita baca, kita murojaah, kita rutinkan mengulang bacaan-bacaan kayak tadi itu, ini lebih efektif insya Allah, dan lebih mudah untuk dihafal, dan lebih lama untuk lupa, dibandingkan dengan kalau kita belajar mufradat, lalu dengan terjemahannya begitu saja. Ini diantara wasilah yang mudah-mudahan jadi hal yang memudahkan kita semua. Nah insya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan nampaknya ini mulai bermunculan pertanyaan-pertanyaan pesan singkat dari para pendengar baru yang berminat untuk mempelajari bahasa Arab. Dan di antaranya di sini ada seorang penanya dari saya Kasnan Ustaz. Assalamualaikum. Berumur 56 tahun, apakah saya masih bisa belajar bahasa Arab? Mohon nasihatnya Ustaz. Bisa insya Allah. Tapi dengan syarat tentu yang pertama, Bapak Kasnan dan yang sama dengan Pak Kasnan, luruskan dulu bacaan Al-Quran kita. Perbaiki dulu bacaan Al-Quran kita. Kita mulai belajar bahasa Arab dari mengenal huruf hijaiyah. Perbaiki bacaan Al-Quran kita, lancarkan bacaan Al-Quran kita, maka insya Allah setelah itu silakan Bapak Kasnan dan yang semisalnya bisa nanti ikut pelajaran kita dari awal. Itu yang pesan saya untuk Pak Kasnan dan yang semisalnya. Jangan malu untuk memulai belajar bahasa. Karena belajar bahasa Arab itu mulai dari membaca Al-Quran. Dan na'udzubillah tidak boleh kita sombong. Merasa sudah cukup dengan apa yang kita sudah ketahui dari baca Al-Quran ini. Tidak. Hadir di majlis-majlis ilmu yang belajar tahsin. Ada manfaatnya besar insya Allah. Ini akan lebih memudahkan. Jadi pondasinya rutinkan baca Al-Quran, lancarkan bacaan Al-Quran kita, maka yang berikutnya insya Allah akan lebih mudah. Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin kita akan berikan pula kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin masuk di layanan telepon Ustaz. Mungkin ada yang sudah menunggu. Silakan 0218236543. Halo. Nah, bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini dalam sesi tanya jawab kajian ilmiah bahasa Arab itu mudah bersama Ustaz Hamzah Abbas, 0218236543. Iya, silakan. Ya, halo. Halo. Naam. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak? Dengan siapa? Dari mana? Ton. Ini dari Cimahi. Hmm. Silakan, silakan. Pak siapa? Pak Tony. Belum menyebutkan ya. Namanya. Dari siapa, Pak? Pak Tony. Ya, mau nanya, Pak. Silakan. Iya. Kalau boleh, saya mau Al-Fatihah di Irom. Kalau boleh gitu, Pak. Bagaimana? Pengen Irom Al-Fatihah. Irom Al-Fatihah. Itu butuh waktu 1 jam paling tidak, Pak. Kita hanya punya waktu 2 menit. Oh ya. Apa yang melatar belakangnya Bapak ingin Irom Al-Fatihah? Ya, pengen khusyuk aja sholat. Oh, pengen khusyuk. Oh, baik. Itu nanti Bapak butuh waktu khusus. Saya sarankan Bapak pertama baca terjemahannya, kemudian belajar tafsirnya dulu. Oh, tafsirnya. Tafsirnya dulu. Silakan baca tafsir yang sederhana. Oh. Di antaranya yang saya sarankan ke Bapak, tafsir misalnya mulai dari terjemah ke Kementerian Agama, itu menjadi permulaan. Pahami terjemahan. Setelah itu baca langkah berikutnya, Bapak baca tafsir yang sederhana, di antaranya boleh tafsir Al-Jalalain. Oh iya. Atau tafsir misalnya tafsir As-Sa'di misalnya. Nah, kemudian nanti ada setelah itu, setelah Bapak baca beberapa tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir, Bapak beli buku tafsir Ibnu Katsir. Ini penting. Dan nanti ada juga buku I'rab Al-Qur'an, ada. I'rab Al-Qur'an. Kalau yang Bapak maksud I'rab Al-Qur'an, maksudnya Bapak mengetahui posisi masing-masing kata dalam kalimat, maka itu lebih kompleks lagi. Itu nanti tahapannya setelah Bapak baca tafsir yang lebih sederhana. Kalau terjemahnya saya udah hafal. Alhamdulillah. Sudah baca tafsir Ibnu Katsir? Ya, tafsirnya belum. Tafsir Al-Jalalain yang lebih sederhana secara bahasa itu, atau tafsir Ibnu Katsir yang lebih lebih luas penjelasannya. Sudah ada terjemahnya gitu. Tafsir Ibnu Katsir dia menjelaskan, Pak, bukan hanya terjemah saja, dia menjelaskan lebih daripada penerjemahan. Begitu, Bapak. Yeah. Silakan Bapak beli buku tafsir Ibnu Katsir. Saya sarankan buku itu. Buku yang insya Allah akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu penting untuk dimiliki setiap muslim, buku tafsir Ibnu Katsir. Iya. Baik. Ya, minta doanya aja Pak Ustaz. Semoga Allah mudahkan Bapak, semua urusannya Allah mudahkan, Allah mudahkan rezekinya. Amin. Allah mudahkan untuk bisa mentadaburi Al-Qur'an agar kita semua tersentuh dengan Al-Qur'an. Allah. Agar kita semua bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'an, mengamalkan semua yang perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Ya, Bapak, terima kasih ya. Sama-sama, Bapak. Ya. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Bapak dari Cimahi ya. Belum sempat menyampaikan namanya. Dan berikutnya ada satu pertanyaan pesan singkat, mungkin kita bacakan soalnya. Ya, terakhir. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah siap untuk belajar bahasa Arab, sudah kenal huruf dan lancar membaca Al-Qur'an dengan baik, kapan kita bisa memulai ikut belajar bahasa Arab dari awal bersama Ustaz? Terima kasih. Pekan depan insya Allah. Pekan depan insya Allah. Kita mengusahakan pekan depan kita sudah mulai belajar bahasa dari awal insya Allah. Kita mulai dari jilid 1 kembali insya Allah. Dan tadi beberapa usulan terkait dengan adanya yang tercatat, itu juga nanti kita akan tidak lanjuti. Harapannya tercatat ini tidak jadi beban. Ini harapannya tetap menjadi kemudahan-kemudahan kita dalam belajar bahasa Arab. Kemudian yang sudah mengikuti jilid 2, saya sarankan untuk terus rutin mengikuti yang malam Sabtunya bersama guru kita Al-Ustaz Masud Mahmud jilid 3. Ya, ingin melanjutkan ke jilid 3, ikuti. Ambil file-file yang sudah ada di website yang mengajarkan jilid 3 dari awal. Pelajari, dan terlebih dahulu boleh juga nanti ikut ujian tertulis yang nanti insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah upload soal-soal tersebut, nanti bisa dikerjakan di rumah. Dan kemudian bisa dikirim kembali ke Roja, atau nanti kita akan beritahu bagaimana sistem penilaiannya insya Allah. Baik, terakhir, tafadhol. Dan masya Allah untuk program bimbingan bahasa Arab jadi ketiga, saat ini juga sudah selesai, Ustaz. Alhamdulillah sudah selesai. Masuk ke latihan-latihan terakhir. Masya Allah. Dan mungkin menutup kajian kita di kesempatan malam hari ini dapat disampaikan sebagai khitam. Ya, hal yang terakhir yang perlu diingatkan di sini bahwa ini semua wasilah, ya, wasilah agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan hal yang terpenting sekali dalam belajar agama ini adalah bahwa ilmu ini kita pelajari dalam rangka untuk diamalkan. Hal yang penting sekali yang perlu kita ingatkan kepada kita semua, tidak terkecuali, bahwa ilmu itu akan bermanfaat manakala kita amalkan. Maka itu yang terakhir yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah berikan kepada kita semua al-ilmu nafi' dan al-amal salih. Inna waliyu dhalika wal qadiri alaih. Wa sallallahu nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyadu la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.